rasuki jiwaku. Dengan lembut suaramu, hey, mengenal sisi burukku. Sebagai masa depanmu, ku tak ingin ini berhenti. Ku menari dalam bayangmu, menahan air mata. Andai kau ada di sini, ku tak harus merindu. Tapi dirimu di sana berlari menjauh, menyadarkanku ini hanya mimpi. Ini hanya mimpi. Di balik dua matamu tatamu, mungkinkah kau melihatku dan menginginkanku, walau ini hanya mimpi. Peace.